wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma salli wa sallim mubarak ala nabiyyina Muhammadin ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Nah, faqala al-musannifu rahimahullah, wa amma al-adlu fahuwa khurujul ismi an sighatihi al-asliyah. Adapun adl, ya, dia adalah khurujul ismi, keluarnya isim dari sighah, dari bentuk aslinya, dipalingkan, ya, dipalingkan. Imma tahqiqan, apakah itu tahqiqan secara hakiki? Ka uhada wa mauhada wa sunaa wa masna wa sulasa wa maslasa wa ruba'a wa marba'a. Ini ada dua wazan, ya, fu'al dan satu lagi maf'al. Fu'al dan maf'al. Ini pada sifah. Wa hakadha ilal asyrah, sampai sembilan. Misalkan uhada, ya, itu maknanya wahidan wahidan. Ya, masna isnain isnain dan seterusnya. Dua dua. Nah, ini sampai sepuluh. Fa innaha ma'dulatun, maka dia dipalingkan atau isimnya dikeluarkan dari sigoh aslinya, an lafdil an alfadil adadi, dari lafad bilangan, ya, al usuli al mukarraratan, dari adat usulnya, dari adat aslinya, dari bilangan aslinya, lafad bilangan aslinya, ya, karena diulang-ulang. Misalkan fa aslu ja'al qaumu uhada, maknanya ja'u uhadan uhadan, afwan, ja'u wahidan wahidan. Wakada demikian, wakada demikian pula aslu mauhada maf'al, ya, dia aslinya apa? Ja'al qaum, ya. Demikianlah mauhidan berarti ja'al qaumu wahidan wahidan. Kemudian aslu ja'al qaumu masnan, aslinya apa? Ja'u isnain isnain, mukarrar, berulang. Wakada fil baqi, demikian pula yang lainnya. Nah, ini kalau tahqiq pada sifat. Wa imma takdiran, nah, atau secara takdir diasumsikan, ya, secara takdir. Nah, itu kal alam, semisal nama-nama, semisal alam allati ala wazni fu'al, ya, alam nama-nama yang pada wazan fu'al, ka Umar, Zufar, Zuhal, ini pada wazan fu'al. Fa innaha lamma sumi'at mamnu'atun minas sarfi, maka tatkala didengar nama ini, ternyata dia dicegah, tidak boleh dari sorab, dari tanwin. Wa laisa fiha illatun zahiratun, dia enggak punya ilah zahirah. Ini orang Arab dengar nih, an umara, loh kok enggak an umarin, an umara, ja'a umaru, ja'a umar, ja'a umaru, ra'aitu umara. Loh, dia ilahnya apa ini? Nah, dia enggak punya ilah zahirah. Ilahnya apa ya? Taknis bukan. Ya. Sigoh muntal jumuk bukan. Ya. Ujmah bukan nama Arab. Ya. Murakab bukan. Bingung mereka. Akhirnya mereka menetapkan dia enggak pada ilah zahirah. Ghairul alamiyah, selain alamiyah. Ini bukan wasfiyah, namanya Umar kan nama alamiyah. Taib. Qaddaru fiha, nah, maka mereka para ulama alinahu udah mengasumsikan aja, mentakdirkan aja ilahnya apa pada itu, al-adl, al-adl. Gimana maksudnya? Wa annaha ma'dulatun, bahwasanya nama ini ma'dulah, dipalingkan. Tuh, definisinya tadi keluar dari bentuk aslinya. Udah dicari ilah aja deh, berarti asli dari Umar, udah anggap aja ya, Amir gitu. Ya, aslinya Amir, Madulatun an Amir, Zufar Zafir, Zuhal Zahil. Nah, berarti aslinya Umar apa? An Amir. Ini dicari-cari aja ya, Pak ya. Sudah? Paham sini? Baik. Itu ada motor Andika, Andikanya kemana? Hah? Oh, motor Pak Sofyan. Kira motor Andika. Nah, padahal dibaca. Nah, Pak Sofyan, Pak Sofyan. Lahu ma'ani, ma'ani minha tufidul jawri, jawri. Minha tufidul jawri. Nafidul jawri. Istilahan ma dakarul musallifu jawri, bukan jawri. Istilahan ma dakarul musallifu imma tahqiqan ila akhirihi al-'adlu haqiqi huwa alladhi yaddu 'alayhi dalilun ghayru mahnin mahni sarfi. Mana antum haqiqi alladhi yadullu 'alayhi dalilun ghayru man is-sarfi. Terus Mobil baki minal asyrati alal alal ashabi lais. Qauluhu al adlu wa huwa lughat wa huwa lughatun lahu ma'anin. Huwa lughatun, maka dia adalah sebuah bahasa yang dia memiliki berbagai makna. Minha diantaranya adalah naqidul jawur. Ya, naqid didu. Jawur zul. Zulmin. Dia adalah didur zul. Lawan dari kezoliman. Itu maknanya apa? Keadilan. Nah, itu secara bahasa. Wastilahan. Secara istilah. Madza karahu al-musannifu. Ialah yang disebutkan oleh musannif dengan perkataan beliau khurujul ismi an sighatihi al-asliyah ila. Ini secara istilah keluarnya isim dari bentuk redaksi aslinya. Wa qauluhu imma tahqiqan. Nah, beliau menyatakan apakah itu secara tahqiq hakiki a ila akhir al-adl al-hakiki. Memang dipalingkan betul-betul hakikinya demikian. Apa maksudnya? Alladhi yadullu alaihi dalilun ghairu man isafi ka kaunihi bi ma'nal mukarrari. Ya, memang dipalingkan hakiki karena memang dia adalah yang dalil yang menunjuk apa namanya? Yadullu alaihi dalilun ghairu man isafi. Dalil yang bukan mencegah sorof, mencegah tanwin menunjukkan kepadanya. Misal apa? Semisal kedudukan dia yang bermakna berulang-ulang. Jadi dia enggak ada sebenarnya. Enggak ada ilahnya itu apa. Tapi karena berulang-ulang, oh udah nih, ma'dul. Dia berarti diadilkan. Masna. Masna itu adalah pengganti dari isnain, isnain. Isnain, isnain, masna. Dah, masna aja. Nah, ini jadi ilah ini. Berarti ini berarti adilnya itu hakiki. Memang dipalingkan. Kan tadi apa? Adil itu khurujul ism an sighatihi al-asliyah. Kan begitu. Keluarnya isim dari bentuk aslinya. Oh, ini berarti hakiki ini adilnya. Adilnya adalah hakiki. Beda sama yang Umar. Ini enggak hakiki. Hah? Dia enggak hakiki, takdiri aja, ditakdirkan. Kira-kira aja. Hah? Diasumsikan aja, kira-kira mungkin dia dipalingkan dari Amir. Habisnya bingung apa, soalnya dalam datang dalam bentuk bahasa Arab an umaro. Gimana ini? Hah? Apa nih ilatnya nih? Udah adil-adil, dia alamiah. Udah adil dia. Gimana nih? Udahlah, dipalingkan aja, diasumsikan aja. Dia adil. Terus adil dari apa? Enggak berulang. Takdiri. Nah, gitu. Ya, paham antum sini ya? Jadi antum perlu ketahui rumusan nahwu hadir setelah bahasa Arab ada. Paham sini? Jadi rumusan nahwu hadir setelah bahasa Arab ada. Bukan rumusan dulu baru bahasa. Paham enggak? Wa huwa yamna'u sarfa ma'al wasfiyah. Dia mencegah sarf, mencegah tanwin. Nah, ini ilahnya wasfiyah wala musighatan. Ya. Adil bersama wasfiyah dan dia punya dua sighah. Dua redaksi itu dengan wazan fu'al dan maf'al. Fu'al bi dhammil fa', maf'al bi fathil mim. Ya, wal ain. Maf'al. Mim dan ainnya fathah. Kauhada mauhada ila akhir wa huma masmu'ani, keduanya didengar minal wahidi ilal arba'ati, didengar dari orang-orang Arab memang demikian ucapannya ini dari 1 sampai 10 bittifaq, dari 1 sampai 4 bittifaq, ya berdasarkan kesepakatan 1 sampai 4 ruba, karena itu yang ada di Al-Qur'an. Wa fil baqi, dari 5 sampai ke 10 minal asrah, itu alal asah, menurut pendapat yang paling benar aja. Artinya juga ada pendapat yang fasih, yang sahih, yang menyatakan oh enggak, adil hakiki itu hanya 1 sampai 4. Ya, itu yang disepakati yang itu. Ya. Nah, kalau 5 berarti pendapat yang alal asah menyelisih pendapat yang sahih, berarti misalkan 5. Berarti apa? Khumasa. Atau kalau wazan maf'al? Hah? Makhmal berarti khamis, makhmas, sadis, sudas, wazan mafal masdas. Ya, gak enak ini, enggak lazim terdengar ya. Hah, kenapa tuh? Udah ya. Baik, berikutnya, tafadhol. Dibaca di sini. Ya. Siapa? Arga, baca Arga. Adalu al-madlula. Baik. Kata beliau wakada filbab. Demikian pula yang sisanya. Yang sisanya berarti yang 5 sampai 10. Qala al-Faqih, al-Faqih berkata, wa dalil ala anna aslaha kadzalik. Dalil bahwasanya hukum asalnya memang demikian, 5 sampai 10 juga. Anna ma'naha mukarrarun. Kata tidak ada maknanya mukarrab. Maksudnya maknanya memang berulang. Wal aslu, maka hukum asal idza kana al-ma'na mukarrarun, jika sebuah makna berulang, yakunu lafdhu aidan mukarrar. Berarti lafadznya juga berulang-ulang. Ya. Liwafiqo ad-daru al-madlula, agar yang menunjukkan mensesuaikan, mencocoki dengan yang ditunjukkan. Fa'ulima, maka diketahuilah anna aslaha, bahwasanya hukum asalnya adalah lafdzul muqarrar, adalah lafadz yang berulang-ulang. Intah. Baik. Faedah itu. Faedah. Baca saja. Saiful. Faedah itu. Faedah itu. benar bacanya? Yang benar bacanya apa di sini? La tustakmalu. Masna wa dulata wa rubah au akhbaran kaqawlihi alaih salatu wa salamu salatul layli masna masna fa masna wa dulata wa rubah wa rubah mu'utun li adni hadir fil ayati kula wa ahwalun minal nisa'i misanyati wa masna al-kula fil hadithi qabarun Qobarun salatu Qobarun salatu wa masna asaniyatu tawqidun laha. Baik. Faedah. Nah, ini mengenai adal hakiki. Lafaz-lafaz ini adal hakiki 1 sampai 10. La tustamalu ila lahutan, tidaklah digunakan kemudian kedudukannya itu nanti i'rabnya sebagai na'at sifat. Ya. Uli ajni hadin masna wa thulatha wa ruba. Berarti uli. Nah, ini i'rabnya apa mungkin mubtada ya, atau yang lain. Rupanya dia nanti ajni ha mudhof ilaih majrur. Masna berarti na'at dari ma ajni ha yang memiliki sayap-sayap. 2-2, 3-3, 4-4. Ya. Masna berarti dia na'at dari ajni ha. Ya, na'at. Walamatu nas, walamatu jarihi apa? Hah? Hah? Masna berarti apa? Walamatu jarihi apa? Hah? Hah? Kasrah? Kasrah muqaddarah, fathah muqaddarah. Kan dia fathah. Kan gue ilmu sorry. Enggak? Kasroh, ya bukan bahas guru bersorit dong. Nah, taibar kalau begitu. Ya, kemudian atau ahwalan, ya, atau hal. Ya, atau di i'rabnya sebagai hal. Nah, ini i'rab ini masna sulasa ruba itu sebagai hal. Ka qaulihi fankihu ma tabalakum minan nisa'i. Masna wa sulasa wa ruba. Berarti kalau hal apa? Mansub. Ya, berarti kalau hal mansub. Ya. Berarti i'rab fankihu fi'il amr. Fa'ilnya adalah waw ma tabalaku. Apa i'rabnya ma tabalaku? Ma-nya ma apa? Hmm? Hah? Ma? Apa ma? Mau mausul api mahali? Nasbin sebagai maf'ulun bih. Qoba fil madi. Ya. Qoba fil madi. Ya. Pak ini mana? Qabil mustatir. Ya. Takdiruhu. Huwa takdiruhu huwa. Nah, saya barakallahu fikum. Kemudian lakum jar majrur mutalik dengan apa? Dengan fi'il yaitu qoba minan nisa min harfu jar nisa majrur masna hal dari nisa sahibul halnya adalah nisa. Nah, nanti jumlah tabalakum Itulah mahala min al-irab, karena dia sebagai silah mausulah. Ya. Dia sebagai silah mausulah dari ma. Ya. Tayyib barakallahu fikum. Kemudian atau akhbar atau sebagai khobar. Ya. Nah, ini irab dari masna sulasa ini ruba itu sebagai khobar aja. Nah. Misal sabda Nabi SAW, solatul lail, solatu mubtada laili wa mudaf, laili mudafun ilaih, masna khobar. Ya. Masna yang berikutnya taukid. Taukid lafzi dari masna. Solatul laili masna. Solat malam itu dua-dua. Masna itu maknanya dua-dua. Masna yang berikutnya taukid. Jadi banyak orang yang salah terjemahin hadis ini. Salatul lail masna-masna. Salat malam itu dua-dua. Padahal yang taukid yang itu enggak taukid. Salat malam itu yang ya benar-benar dua-dua. Yang tepat ialah dua. Salat malam itu yang ya bagaimana lah makna taukid. Ya, bukan yang benar ya. Nanti yang lain salah lagi. Baik. Nah, berikutnya di khobar. Ya, jadi tiga irobnya aja. Na'at, hal, dan khobar. Ya. Nih, lihat. Fankihum atau balakum minan nisa'i masna. Berarti dua-dua langsung dong kita nikah. Jadi kayak anak ngomong gini kan. Ambil itu buku, ya, dua-dua. Apakah tempahmin berarti empat? Hah? Ambil itu buku oleh kalian, ya, masing-masing dua-dua. Apakah antum pahami berarti empat dong, dua-dua? Enggak, karena ini khitabnya jamak. Ya enggak, paham enggak ini? Bangkihu, menikahlah kalian. Ya. Nah, bisa dipahami sini? Barakallahu fiikum. Mana lagi berikutnya? Maka famasna sulasa ruba dia adalah na'at dari ajnihah pada ayat yang pertama. Ahwal dia adalah hal dari nisa pada ayat yang kedua. Fankihum atawalku dan seimas nawa sulasa ruba. Yang keadaannya dua, dua, tiga, tiga, empat, empat. Dan ya. Dan pada yang masna yang pertama itu dia adalah khobar. Masna al-ula fil hadis khobar sholat. Masna yang pertama, nah masna yang kedua taukid. Baik, paham sini ya? Nah. Terus baca sini. Behar behar. Wa yakna rasata min al-ma'al alamiya wa qawlu qaddaru fihi al-adla qaddaru fihi al-adla ila akhiri innama qaddaru fiha al-adla li'imkani wa ta'adduri wairihi wa li'anna al-ghaliba fil a'lami al-naqli ma'al wa li anna al-ghaliba fil a'lami an-naqlu waradat Muhawwalatan. Muhawwalatan anfa'ilika anfa'il. Kaudari wa fusakin fa innahuma muhawwalatani an qadirin wa fasikin. Wa innama qulna limkanihi wa ta'adduri wairihi di annal alamiyata tamna'u sofa ma'asittatin. Ma'asittatin. Ma'asittatin. Al-adam wa ziyadat al-adam wa al-muni wal-ijmati al-adam wa ziyadat al-adam wa al-muni wal-ijmati wa wazni al-fi'li wa al-tankibi wa al-tahniti wa hadihi al-khamsati wa hadihi al-khamsatu wa hadihi al-khamsatu min tafiyyatun fi wa ta'ayyana taqdirul adli. Baik. Nah, mana dari mana tadi? Wa imma taqdiran. Nah, sekarang adil takdiri. Ya. Adil takdiri wa huwa alladhi la yadulu alaihi illa illa ya, man ussarfi. Itu tidak ada yang menunjukkan kepadanya. Kan kalau tadi ada yang menunjukkan, tapi itu apa? Berulangnya lafaz, ya enggak? Nah, itu maknanya berulang. Nah, kalau ini enggak ada, kecuali cuma memang enggak boleh ditanwin aja. Umar, apa yang mencegah? Ya karena enggak boleh ditanwin aja. Wah. Wa wa yamna'u sarfa ma'al alamiyah. Ya. Nah, dia mencegah sarf. Ya, dengan alamiyah. Wa qawluhu qaddaru fihi al-adla. Mereka para ulama ahli nahwu mentakdirkannya aja. Mentakdirkannya ya. Ya udah, itu adalah adil. Ada adil yang ditakdirkan. Ya, ada dipalingkan. Nah, barakallahu fikum. Waduh, dia berata. Ila akhir. Ya. Ai innama qaddaru fiha ada adla. Mereka hanya mengasumsikan ada adil di situ. Pemalingan. Ada pemalingan lafaz dari bentuk aslinya. Ya, li imkanihi. Karena memang memungkinkan di situ untuk diasumsikan kepada adil itu ada kemungkinan. Ya, wa ta'adzuri ghairihi dan tidak mungkin dicari ilah-ilah selain adil. Kita cari ilah-ilah selain adil enggak mungkin kecuali hanya kepada adil. Dia alamiah. Antum cari alamiah ma ujmah enggak, alamiah ma wazan fi'il enggak, alamiah ma tarkib enggak, alamiah ma ta'nis enggak. Alamiah ma ziyadah alif wa nun enggak. Waduh, mana nih? Kan bingung kan? Ah, udah adil aja deh. Adil juga enggak berulang. Kan kalau adil yang hakiki kan berulang itu. Masna, isnain, isnain. Loh ini gak berulang. Dari apa? Dari amir-amir. Kan gak berulang. Gimana nih? Ah, mungkin begitu ya. Dulu alinamu ya. Waktu istihad kita kan. Ambil ngopi. Gimana nih ya? Akhirnya mereka merasa. Adil, adil aja nih. Tapi paling kan dari mana kan gak berulang. Udah dia tanpa ini, gak ada yang menunjukkan. Jadi gak ada yang menunjukkan, takdirin aja udah. Dia dipalingkan aja dari apa? Mau diasumsikan dari Amir, Umar dari Amir. Padahal juga gak ada rumusan dari orang-orang Arab, asal dari kata Umar dan Amir itu gak. Ya. Ya. Ya Umar yang nama aja, nama Umar gitu. Ya, yang nama Nugraha, harga. Ya, gak dipahami ini harga, oh nama kereta, harga Bromo, gitu. Harga Lau. Gak ada. Hah? Nama Raymond itu. Singkatan dari apa gitu. Gak ada udah. Tapi perhatikan. Li annal ghaliba fil alam. An-naql. Ma'a anna sigota fu'ad. Karena kebanyakan pada nama-nama tersebut dipalingkan, ya. dia dengan disigoh fu'al. Ya, padahal dia sigohnya fu'al. Qad waradat katsiran. Nah, ini terdapat dia ini keadaannya muhawalatan, dia itu di apa? Terdapat banyak keterangan dia itu dipindahkan, dirubah anfa'ilin dari fa'il. Kagudar, fusa. Nah, ini fa innahuma muhawalatani an ghadir wa fasik. Dari ghadir dan fasik. Ya. Wa innama qulna li imkanihi, maka kita katakan, nah ini memungkinkan nih kalau kita taruh ke adl wa ta'adduri ghairihi, dan tidak mungkin kita kita berikan ke yang lain. Nah ya sudah ya. Misalkan kayak gudar itu fusak, ya, fusak itu kan fasik. Nah kalau fusak fasik itu memang ada, tapi kalau Umar nggak ada. Nah, akhirnya ya udah dianalogikan, dikiaskan. Kalau gudar itu ada orang yang menyimpang, ghadir, ya, ghadir itu memang ada, fasik gitu, isim fa'il. Di lapat orang Arab ya fusak itu ada kan. Fusak maknanya apa? Fasik. Wah, berarti ketemu. Berarti Umar Amir. Nah, gitu. Jadi enggak sekedar cok gali cok. Karena fusak orang Arab juga begitu. Gua mamnu minasarof. Maror tu bi fusako. Ja'a fusaku. Ro'aitu fusako. Maror tu bi fusako. Sama kayak Umar ini. Fusak apa sih? Ya, fusak itu fasik. Gudar apa sih? Gudar itu ghadir. Oh, berarti Umar Amir. Nah, gitu. Ketemu dia sambil ngopi kan. Udah ngerti gak sini? Mana lagi? Li annal alamiyata tamna'u as-sarfa ma'asittatin. Karena alamiah mencegah sorab, mencegah tanwin, itu pada enam. Pada adl, ziyadah alif wa nun, ujmah, wazan fi'il, tarkib, ta'nis. Ya, hadihil khomsah. Nah, yang lima, selain dari adl, muntafiyatun. Nah, ini tidak mungkin. Itu, muntafi. Itu tidak bisa. Ya, kita katakan, ja' maror tu bi umaro. Kenapa? Alamiah ma'a alif wa nun. Tidak ada alif wa nunnya. Ma'ujmah, bukan nama Arab kok. Wazan fi'il, mana ada wazan fi'il kayak gitu. Wazan fi'il enggak ada, fu'al itu enggak ada. Ya, ada enggak wazan fi'il, fu'al, ada enggak? Ada enggak? Enggak ada. Nah, ma tarkib, emangnya susunan dari apa? Dari dari udan mar, enggak. Nah, ta'nis, mana ada ta'nisnya? Mau yang mana ta'nis apa? Hakiki, labdi, maknawi, maknawi apa labdi? Ini berarti adil aja dah. Fata'ayyana takdirul adil. Maka jelaslah. Ya, ditak pentakdiran diasumsikannya ke adil tadi. Udah ngerti sini? Taibar kalau begitu. Paham ya? Nah, berikutnya. Fadol. Repi. Baca. Fa'idatul. Fat. Fat oh sia. Masumi amin al-alami. Wa jahat wa gula Dhabta bukan dhabta. In rumta dhabta lima. Kalau Hubal itu nama berhala ya. Mudor itu nama kabilah Arab. Ya. Qad usiya telah dihitung masumi aminal a'lam al-ma'dulati, telah dihitung dari apa yang didengar dari nama-nama yang diadalkan itu ada fakana khamsata asyara, ada 15 itu Umar berarti Amir, Zuhal, Zahir, Zufar, Zafir, Jusam, Jasim, Kusam, Qasim, ya, Jumah, Jamih, ya, Kuzah, Qazih, Dulaf, Dalif, Usam, Asim, ya, Sual, berarti Sa'ir, Juha, Jahi, Bulak Balik, Bulak Balik, Mudor, Matir, Hudal, Hubal, nama berhala, Habil, Hudal, Hadil, nah, itu dikumpulkan dalam ucapan penyair inro inrumta adabta lima naqulu lima naqulu ila fu'al Umar, Zuhal, Zufar, Jusam, dan seterusnya. Nah, inrumta kalau engkau hendak apa namanya roma ila itu maknanya hendak, bermaksud, menginginkan ya. Kalau anda hendak menginginkan dobat ketentuan lima dobat lima nakolu ya, dari apa yang mereka kutip ke wazan fu'al itu adalah cuma 15 saja ya, cuma 15 saja yaitu yang beliau sebutkan Umar, Zufar, Zufar, Jusam ya, dan seterusnya. Wa mutammimu ma dzakaru hudalu, dan yang menyempurnakan dari apa yang mereka sebutkan adalah hudalu. Nah. Tabarakallahu fikum. Masih ada waktu enggak? Masih ya. Qala rahimallahu taala wa amma ta'nisu. Sekarang ta'nis. Ya. Bahwa ala salah satu aksam ta'nis itu ada tiga macam. Ta'nisun bil alifi wa ta'nisun bil ta'i wa ta'nis bil ma'na. Ta'nis pakai ta, ta'nis secara makna. Ya, ta'nis secara makna saja. Ta'im. Wa ta'nis bil alif yamna'u sarfa mutlaqan. Ya, kalau ta'nis ya, kalau pakai alif dia mencegah sorof secara mutlak ya. Apakah sawaun alkan kanatil alifu maksuratan au ya mamdudatan. Nah, ya, sama saja. Apakah alifnya itu maksurah kalhubla, ya, wanita yang hamil, marda jamak dari marid, ya, atau zikra, ya, ini alif maksurah. Apa sih alif maksurah? Alif maksurah, alif yang ringkas, yaitu setiap alif yang huruf sebelum alif terbaca pendek, bukan mat. Kullu alifin maksurun maqablaha. Setiap alif yang maksur, Yang maksur itu bukan dibaca mat maksudnya. Ya. Contohnya hubla, zikra. Nah itu alif apa? Maksurah. Atau alif mamdudah. Alif mamdudah itu apa sih? Kullu alif qablaha alifun. Setiap alif yang huruf sebelumnya juga alif. Lalu alif yang kedua diganti dengan hamzah. Fatuqlabu as-saniya hamzatan. Alif yang kedua diganti dengan hamzah. Hamzah tahu hamzah itu yang sahra'u. Nah yang sahra'a. A itu hamzah namanya. Alif yang garis lurus. Ya, jadi definisi alif mamdudah, taknis alif mamdudah, setiap alif yang huruf sebelumnya juga berupa alif. Ya. Huruf yang sebelumnya juga berupa alif, tapi alif yang kedua diganti dengan hamzah. Asli ini sohro, ada alif lagi. Sohro, ada alif lagi. Sohro. Nah, alif yang kedua dirubah menjadi hamzah. Jadi bisa diharokati. Nah, kan kalau alif keduanya gak bisa diharokati kan? Nah, yang kedua diganti jadi hamzah. Ya, sebenarnya sohro, hamro, zakaria, asya'ah. Wahadihil illatu. Nah, ilah ini, hiyal illatu tsaniyah, adalah ilah yang kedua. Ya, minal illatain. Allataini kullu wahidin minhuma tamna'u sarfa wahdaha wa taqumu maqaman illatain. Maka illah ini adalah ilah yang kedua dari dua ilah, dari dua ilah yang dia salah satu dari keduanya mencegah sorop hanya dia sendiri aja. Udah menduduki dua. Dia ini yaitu alif bin ta'bil ta'nis bil alif dan satu lagi apa? Sighah muntaha al-jumu'. Ya. Ta'nis bil alif dicukupkan dengan satu ilah aja sudah mencegah kemunsharifan. Kenapa? Karena ilat yang satu yang dimilikinya yaitu alif ta'nis, dia memiliki kesetaraan dengan dua ilat. Yaitu dari sisi apa? Dari sisi far'iyah lafaz. Ya, dia menunjukkan kemuannasan dengan ta'nis. Ini dari sisi lafaz menunjukkan muannas dengan ta'nis. Nah, sedangkan dari sisi far'iyah, ya, dari sisi far'iyah makna, kalau tadi dari far'iyah lafaz, dari sekarang dari far'iyah makna, ya, dengan sebab keluzumannya alif ta'nis, yaitu alif nisbu alif ta'nis maksurah yang selalu menempel atau menyatu dengan kalimat, ya, nanti berbeda dengan alif tak marbutoh. Lebih rincinya nanti di lanjutan ini ya. Kalau dirincikan sekarang nanti pelajaran berikutnya nanti di Syarah Alfiyah Ibnu Malik insyaallah. Ya, di Syarah Alfiyah Ibnu Malik. Nah. Pokoknya dia kenapa dia seperti menduduki dua ilah dari sisi far'iyah lafaz dan dari sisi far'iyah makna. Ya. Sudah mulai dipahami sini? Ya. Mengerti enggak antum ketika satu ilah menempati dua ilah itu ngerti enggak? Paham enggak? Dia seperti ada dua ilah. Ya. Ya itu berarti ada tiga nih. Ta'nis bil alif maksurah, talib bil ta'nis mamdudah dan sighah muntaha al-jumu'. Ya, ta'nis bil alif itu terbagi lagi, mamdudah maksurah. Paham ya? Kalau sighah muntaha al-jumu' nanti juga terbagi lagi wazan mafa'il dan mafa'il. Ya. Kalau ditanya definisi ta'nis maksurah mamdudah udah bisa ya. Ya, dibaca syarah sini. Ya. Nah, tafadhol dibaca. Coba case. Bismillahirrahmanirrahim. Alif ta'nisi ya maksuratan au mamdudatan. Baik, barakallahu fikum. Ya. Fa ta'nis bil alif ila akhir. Al alif ta'nis maksuratan kanat au mamdudatan. Alif ta'nis baik dia maksurah atau mamdudah. Maksurah, saya ulangi lagi. Kullu alifin maqsur. Kullu alifin maqsurun maqablaha. Setiap alif yang sebelumnya adalah maqsur. Setiap alif yang huruf sebelumnya terbaca maqsur. Maqsur apa? Tidak mat. Ya. Tidak dibaca mat. Misalkan hubla. La. Sebelum hubla. Alif kan itu ada hubla. Kan alif ya? Sebelum alifnya itu apa? Lam. Nah, dibaca mat gak? La gitu. Enggak. Ya, enggak dibaca mat. Paham gak? Nah, itu definisi maksur. Ya. Tabarakallahu fikum. Ya. Tamna'us sarfa wahdaha. Dia mencegah sharaf dengan diri dia sendiri. Enggak pakai alamiah. Wa segala macam, enggak. Sawa'un kana mahsuban mashuba mashubuha nakiratan. Sama saja, apakah yang disertainya itu adalah nakirah, misal zikra, sahra, atau ma'rifatan, atau ma'rifah. Ya, contoh Laila, ini kan alam. Zakaria mufradan kama taqaddama au jam'an, baik dia mufrad ya sebagaimana yang lalu atau jamak. Contoh mardo, jamak dari marid. Asya, jamak dari isim. Apa? Syai'un. Isman kama taqaddama au sifatan, baik dia isim sebagaimana yang berlalu, sahra dan seterusnya, atau sifat. Misal hubla, ya, wanita yang hamil, sifatnya hamil. Hamra, warna. Ya. Baik, baik, barakallahu fikum. Ya. Taqul, maka Anda katakan marartu bi Laila wa Zakaria. Qala ta'ala dalikum dzikra ya lidzakirin. Alima an sayakunu minkum mardha. Wa la tas'alu an asya'a. Innaha baqaratun safra'u. Fakullun min Laila Zakaria dhikra mardha asya'a sahra'u mamnu'un minasarfi. Dia enggak boleh ditanwin. Wal mani'u lahu, yang mencegahnya adalah alif ta'nis maksurah atau alif atau mamdudah. Alif ta'nisi maksuratan au mamdudatan. Takdirnya maksuratan kanat au mamdudatan. Jadi ta'nis ini dicukupkan satu ilat saja untuk mencegah tanwin. Dikarenakan ilat, satu ilat itu yang dimilikinya itu alif ta'nis memiliki kesetaraan dua ilat. Ya, memiliki kesetaraan dua ilat. Nah, yaitu dari sisi lafaz dan dari sisi makna. Dari sisi lafaz dan dari sisi makna. Dari sisi lafaz, lafaznya menunjukkan muannas, ta'nis. Dari sisi makna, ya, yaitu dengan sebab dia luzum alif ta'nis, dia tetap seperti itu. Baik, barakallahu fikum. Ya, dari sisi makna kenapa biluzumiha? Karena dia tetap seperti itu. Ya. Berbeda nanti kalau dengan tak marbutoh. Ya. Nah, taib. Sudah. Kita masuk ke ta'nis bita.